Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah. A'azakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Ikhlas, dalam rangka melanjutkan kembali pembahasan kita, membahas kitab Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid, ucapan yang lurus yang menjelaskan maksud-maksud tujuan dari Tauhid. Nah, makna dari Tauhid. Ahibatillah a'azakumullah. Pada pertemuan terakhir, alhamdulillah, kita masih pada pembahasan bab Al-Khawfu Minasyirk. Kita telah selesaikan mutun terjemah bab ini dan juga beberapa masail. Naam. Beberapa permasalahan atau faedah istinbat dari muallif terkait adillah yang disebutkan di dalam bab ini. Naam. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah selesai masail yang delapan, ya. Masail, permasalahan yang kedelapan, yaitu su'alul khalilillah walibani qoyata imanatil asna. Nah, doa sang khalil, kasih Allah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, doa kebaikan, keselamatan untuk dirinya, harapan juga keselamatan untuk keturunannya, yaitu wiqayata ibadatul asnam, yaitu doa agar beliau dilindungi, dijaga, diselamatkan dari peribadatan terhadap berhala. Nah, baiklah, pada pertemuan di malam hari ini kita akan lanjutkan, ya. Ada tiga masail lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa menyelesaikan sampai selesai masail bab ini, dan juga mudah-mudahan kita bisa masuk kepada syarah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di terkait bab ini. Kita lanjutkan. Qala mu'allif rahimahullah at-tasi'ah. Masail yang ke-9. I'tibaru bihalil akthar. Liqaulihi Rabbi innahunna atbalna kathira minan nas. Nah. I'tibaru bihalil akthar. Nah, pandangan atau ya sudut pandang beliau, terkait kondisi tatkala doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar diselamatkan dari peribadatan terhadap berhala, sebagaimana dalam ayat tadi kita bilang, ini karena mayoritas al-akthar. Nah, di sini dengan sigah isim ta'dil, ya. Kondisi terbanyak, ya, terbesar. Naam. Rabbi innahunna atlanna katsiran minan nas. Nah, terkala beliau mohon perlindungan, penjagaan. Nah, pandangan beliau apa yang terjadi pada mayoritas? Mayoritas yang terjadi pada kaumnya di saat itu, yaitu disesatkan oleh berhala tadi. Tapi innahunna, sesungguhnya mereka, para berhala tadi, adlalna katsiran minan nas, telah menyesatkan banyak dari kalangan umat manusia. Ini kata beliau, ya. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada sedikit faedah, ya. Nah, terkait ucapan mu'alif ini pada masail yang ke-9. Ya, intinya di sini kayaknya beliau sedikit mengkoreksi ya. Mengkoreksi. Beliau mengatakan, wafihi iskal, pada ucapan beliau ini, mu'alif ini ada sedikit iskal, permasalahan ya. Nah, ketersamaran, intinya beliau sedikit mengkoreksi pada lafad ya. Pada lafad yang digunakan oleh mu'alif terkala beliau menggambarkan kondisi orang musyrik yang atau kondisi para berhala diri yang diibadahi oleh kaum musyrikin di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, berhala diri telah menyesatkan. Bil aksar, kata beliau, pandang beliau dengan kondisi yang paling banyak. Ya. Kata beliau, wafihi iskal, pada permasalahan ini ada sedikit iskal. Izal mu'alifu yakul, ya, karena mu'alif mengatakan, bihalil aksar, dengan kondisi yang hal aksar, mengisim tabul, ya, terbanyak. Wal ayatu kasirun minan nas, sedangkan dalam ayat ini, dengan sigah kasir. Ini beda ya. Kasir ya. Al-aksar ini isim ta'til. Sedangkan kasir ini bukan ya. Bukan isim ta'til. Ya. Maka kata beliau, wa farraqa baina kasir wa aksar. Dalam keadaan Allah sementara sendiri membedakan antara kasir dan aksar. Ini jadi beliau sedikit lakukan intikad ya, ada sedikit kritik ya. Koreksi. Walihadza qala ta'ala fi bani Adam, oleh karena itu Allah SWT berfirman mengenai terkait bani Adam ya. Itu dalam surat Al-Isra ayat ke-70. Sini potongan ayat ya, kita menukil juga kesempurnaannya ya biar lebih nyambung. Tatkala kita menjelaskan ucapan penjelasan dari Syekh Muhammad Salih Al-Faymin terkala memberikan sedikit kritikan di sini. Kata Syekh Muhammad Salih Al-Faymin, di sini dia menjelaskan sebenarnya beda lafad kathir dan aksar. Inilah bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa ya. Perubahan satu huruf, bahkan perubahan harokat itu bisa menyebabkan perubahan makna, ya, perubahan makna. Beda. Ya, kalau aksar itu isim ta'til, kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Manu makna paling. Ya, kalau bahasa Arab, bahasa Inggris itu most. Most ya. Most expensive. Kalau mungkin kasir, ini hanya semata-mata more. Ya, ini contoh ya, sekedar contoh masa lalu ya. Ya, lebih mahal. Ya, expensive ya. Kalau most itu paling mahal. Ini beda, kata beliau. Di antara dalil ya, kata beliau, dalam surat Al-Isra ayat ke-70. Surat Al-Isra ayat ke-70. Wafaddalnahum ala kathir mimman khalaqna tafdhila. Dan kami muliakan mereka. Anak Adam, turun Adam, ala kasir. Ini dengan lafad kasir juga ya. Ya, kasir mimman khalaqna tafdila. Pada kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Atau kita sebutkan ayat ini secara sempurna. Allah SWT berfirman, walakad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat ta'ibati. Ini syaitnya. Wafadlalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdhila. Allah SWT berfirman, walakad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan sungguh-sungguh karramna. Sini ya. Awalnya. Karramna. Telah kami muliakan bani Adam. Jadi, tadi kembali ke bani Adam. Kami telah muliakan anak keturunan Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami bawa mereka Ya, memberikan hidayah taufik bagi mereka untuk bisa mengarungi daratan dan lautan. Itu keutamaan Bani Adam. Subhanallah ya. Ya, kadang kalau hewan itu, atau binatang yang lain, dia hanya bisa melakukan apa ya, transportasi perjalanan pada satu kondisi, ikan di air saja. Ada yang dua ya. Nah, bahkan saat ini lebih dari itu, tiga ya. Nah, bahkan al-jauh, melalui udara. Warzaqnahum minat thayyibat, dan kami pun mengarungikan pada mereka rizki berupa kebaikan-kebaikan yang banyak. Wafadlalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan sungguh-sungguh kami muliakan mereka. Naam, kami berikan kedudukan keutamaan fadilah kepada mereka ala katsirin mimman khalaqna, pada kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Dan saya min apa? Falam yakul ala aktsaril khalq. Nah, ayat ini Allah tidak mengatakan ala aktsaril khalq. Nah, kami berikan keutamaan mereka setinggi-tingginya kepada makhluk yang terbanyak. Nah, kenapa? Karena Bani Adam bukan berarti makhluk yang terbanyak. Ya, bukan berarti. Meskipun banyak ya, kalau zaman, semenjak zaman Nabi Adam terlahir. Saya kita masih kalah dengan para malaikat. Iya kan? Bagaimana yang telah kita baca, ya, faedah dari kitab-kitab akidah juga, termasuk kitab Syarh Silsilatul Usul yang menjelaskan bagaimana banyaknya malaikat. Nah, setiap terakhir manusia, Bani Adam, di sana ada malaikat, ya, ada korin, ya. Nah, belum lagi malaikat yang lain, ya, termasuk malaikat yang setiap hari, naam, masuk dan keluar dari Sidratul Muntaha. Ya, mereka lebih banyak ya, naam ya, luar biasa. Naam, nah. Dan juga bisa jadi kita masih kalah dengan jumlah apa? Jin. Jin, ya. Bismillah. Sama. Kala terakhir, makhluk ada ya, korin juga ya. Seorang jin. Artinya jumlah satunya itu, jumlah lebihnya pun ada. Ya, nah, oleh karena itu kata beliau di sini, "Falam yakul ala aktsari khalq." Ayat ini, dalam ayat ini Allah tidak mengatakan Allah berikan karunia keutamaan setinggi-tingginya para malaikat tadi terhadap makhluk yang terbanyak. Nah, walau alam ya, sebagaimana penjelasan juga para ulama, nah, secara apa ya zatnya sisi penciptaan kita mungkin masih kalah ya, mungkin ya kita masih kalah kemuliaannya dengan malaikat, malaikat dari cahaya, walau alam ya, naam, dari cahaya, naam, dari sisi juga dari sisi kualitas makhluknya para malaikat semuanya tunduk dan taat kepada Allah sementara. Nah, adapun manusia, ada yang taat, ada yang menentang, ya inat. Wali'anubillah. Nah, berbeda lagi dengan rejan, para jin. Nah, kata beliau, Allah tidak menyebutkan nama ayat ini, ala aksarul khalq, wala alal khalq. Nah, ini lebih luas lagi. Nah, tidak di atas seluruh makhluk al sini al istirahiyah istilahkannya al yang bisa alif lam yang bisa menggantikan kata kullun. Nah, tidak pula alal khalq. Nah, dan kami memberikan keutamaan kepada mereka Bani Adam tadi setinggi-tingginya terhadap seluruh makhluk. Tidak, di sini hanya dengan lafaz katsir. Apa penjelasannya? Fal adamiyun, kata beliau, sehingga adamiyun, nah, dari Adam anak turunan pun diru ala katsir mimman khalaqallah. Iya, memang ini kenyataannya. Nah, sebagaimana yang hakikatnya yang Allah tetapkan bagi Bani Adam, makhluk, umat manusia. Adam itu dulu, mereka memang Allah kasih keutamaan. Ada kasirin pada mayoritas mimman khalaqallah, makhluk yang Allah ciptakan. Ya bisa jadi, ya tentunya kita dibandingkan jin, alhamdulillah. Nah, dari sisi wujud, alhamdulillah ya, manusia lebih sempurna. Iya, meskipun kedudukan yang tertinggi sisi Allah adalah ketaatan. Nah, dari sisi wujudnya, dari sisi ya hal-hal yang lainnya, ada makhluk dibandingkan makhluk yang Allah yang lainnya, daripada dibandingkan bahaim, ya binatang, jauh kita punya akal. Nah, ya kita punya fisik yang insya Allah sempurna, memiliki akal. Nah, luar biasa dibandingkan yang lainnya. Naam. Ala kasir. Allah ciptakan. Naam, Allah berikan keutamaan Bani Adam tadi pada mayoritas makhluk yang ada. Walaisu akmal khalqi Allah. Dan akan tetapi mereka bukan makhluk yang paling akram, paling mulia di sisi Allah sementara. Walakinnahu karramahum. Akan tetapi ya Allah memuliakan mereka, ya. Memang Allah memberikan keutamaan manusia tadi. Ini harusnya kita menjadi hamba yang bersyukur. Manfaatnya. Nah, tapi bukan seperti mereka nah, manusia tadi sebagai makhluk yang paling utama, ya. Nah, masih banyak makhluk. Ya. Makhluk yang sangat utama. Saya awal sebentar. Ini antaranya apa? Ya, tadi malaikat, ya. Ada lagi. Apa? Arsh, makhluk yang sangat besar dan terberat dan kedudukannya sangat dekat dengan Allah. Iya, luar biasa ya. Nah, ini itu makhluk itu. Ada lagi Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Nah, ini makhluk itu memiliki kedudukan yang mulia. Bisa langsung. Sang dia. Nah, Allah alam, intinya ya juga dalam ayat yang lain ya. Inna akramakum innallahi atqakum. Nah, tapi ini kembali ke ayat ini ya. Sesungguhnya yang paling mulia. Apa katakan kan? Akramakum, paling mulia. Ini juga ini dengan isim tabdil ya. Akrama. Nah, sesungguhnya akramakum, tapi ini dari kalangan manusia ya. Kalau katakan yang paling mulia dari kalangan kalian wahai umat manusia adalah yang paling bertakwa. Nah, ini. Wallahu a'lam bishawab. Intinya di sini Syekh Muhammad bin Salim Al-Utsaimin sedikit menyanggah ya. Nah, sedikit melakukan intiqad. Nah, kritikan terkait ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada masail yang ke-9 ini. Wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Jadi kita hanya menjelaskan saja ya dari penjelasan beliau ini. Kemudian selanjutnya masail yang ke-10 al-Asyirah. Naam, masail yang 10 fihi tafsir la ilaha illallah kama dzakarahu al-Bukhari. Ada naam pada bab ini adanya tafsir la ilaha illallah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Al-khawfu minasyirk. Nah, permasalahan rasa takut dari kesyirikan. Nah, ini padanya terkandung tafsir la ilaha illallah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini beliau mengatakan az-zahiru tasaymin anha tu'khadhu min jami'il bab. Karena la ilaha illallah fiha nafyun wa isbat. Yang nampak kata beliau bahwasanya anna ya lafad la ilaha illallah ini diambil dari segala bab yang ada. Wallahu alam ya. Inna la ilaha illallah padanya terkandung nafyun wa isbat. Wallahu alam. Naam. Jadi beliau ya tidak semata-mata pada bab ini aja. Dan beliau ya. Ya namanya kitab tauhid. Ini pembahasannya tentang la ilaha illallah tentunya ya. Wallahu alam. Naam. Ya intinya tambahan lagi ya. Naam. Yang terakhir, masalah yang terakhir. Al-hadiyata asyara. fadilatu man salima min syirk, utaman orang yang selamat dari perbuatan syirik. Naam, kata beliau, ini berdasarkan naam dalil yang disebutkan oleh mu'alif di dalam kitab ini, di antaranya wa yakfiru ma duna dzalik. Naam, wa yakfiru ma duna dzalik, antarkala Allah SWT menyebutkan bagaimana kondisi orang-orang yang menyekutukan Allah SWT pada sekian ayat. Nah, pada sekian ayat dalam bab ini, ya, kalau dalam kitab ini, ayat surat An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Nah, tentunya ya. Nah, utama orang ya, Allah selamatkan dari perbuatan syirik ini tidak sebatas ayat ini. Tapi kata kalau belum nukil terkait bab ini, ayat atau adillah dalil-dalil yang disebutkan bab ini, di antara ini kita lihat ya firma duna dzalik. Antara kalau mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sungguhnya Allah tidak akan mengampun dosa orang yang berbuat syirik padanya. Nah, tapi wa yaghfiru ma duna dzalik, akan tapi Allah akan ampuni dosa selain itu. Ini di antara keutamaan orang yang selamat dari perbuatan syirik, apa? Lahu maghfiratun innallah. Dia akan meraih ampunan dari sisi Allah SWT. Nah, ya. Dan ini juga didukung dengan sekian adil. Masuk dalam hadis, hadis yang mulia. Sempat kita baca pada pertemuan yang awal dulu. Naam, ampunan atau ampunan Allah terhadap orang-orang yang selamat dari perbuatan kesyirikan. Nah, apa hadisnya? Ibnu Adam. Iya, ini hadisnya ya. Hadis diriwayatkan dari oleh Imam At-Tirmidzi dalam sahihnya ya, dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ibnu Adam. Ibnu Adam. Law ataitani bi kurabil ardi khataaya tsumma lakitani la tusyku bi syai'a la taituka turmiha maghfiratan. Nah, ini potongan hadis juga ya. Nah, potongan hadis kesempurnaannya di sini nah, enggak ini ya, enggak tulis. Naam. Intinya ini keutamaan yang besar terkait orang yang bertauhid, yang selamat dari kesyirikan. Apa kata Allah? Ibnu Adam, wahai anak Adam. Wahai anak turun Adam. Anak turun Adam, "Law ataitani bikarabil ardi khataaya," sekiranya engkau berjumpa denganku membawa dosa. Ya, al-khata'. Khataaya bikarabil ard. Dengan dosa, kesalahan-kesalahan yang luar biasa. Yang memenuhi bumi. Ini dosa. Saking ngerinya dosa tadi ya. Tapi satu dia tidak melakukan dosa. Apa itu? Tuma lakita nila tusyriku bi syai'a. Kemudian, hanya setiap engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, satu dosa itu dia melakukan. Apa kata Allah? Kata Allah SWT. La'ataituka bikarabiha maghfiratan. Maka sungguh-sungguh pasti aku pun akan datang. Nah, aku pun akan datang menjumpaimu dengan membawa ampunan sepenuh itu juga. Masya Allah ya. Ini luar biasa keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan, yaitu at-tauhid. Taman tauhid. Dan juga dalam hadis yang lain ya, hadis di Tokoh. Yang luar biasa, tatkala didatangkan Yusahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan dari kalangan umat beliau, min ummati ala khalaik, ala ru'usil khalaik, didatangkan di hadapan seluruh makhluk. Nah, maka pada saat itu Allah tanya ya. Nah, Allah pilih ahwa. Nah, diberikan kepadanya kitab catatan amal kejelekan. Luar biasa. 99. Dan satu kitab catatan tadi sijil. Sijilat. mat dal masfar. Sejauh mata memandang, luar biasa dosa semua isinya. Kemudian Allah berkata kepada banyak kepada Naam Bani Adam, ya, kepada hamba yang satu ini. Atalamatka kitabatil hafidun. Apakah ya, kitab catatan amal ini? Nah, adakah yang zalim? Iya. Iya. La ya Rob, di pematan tidak ya Allah. Subhanallah ya. Dia mengakui. Tidak ada satu pun kesalahan dari tetap catatan amal kejadiannya tadi. Tidak ada yang salah ya. Ya Allah. Takut dia kan? Bagaimana ngerinya? Ini untuk dipahami ya ikhwan. Saking luar biasanya kutaman man salim min syirk. Semoga Allah SWT menolong kita. Menjaga kita untuk senantiasa ikhlas dalam melakukan amalan. Berjauhkan dari segala berubah. Segala macam perbuatan kesyirikan. Segala macam bentuknya. Allah pun berkata kepada hambanya tadi. Amat kata mati hafiduna. Apakah na'am? Para malaikat catat amal ini. Na'am. Pada kitab, pada kita catat kitab catatan amal ini. Adakah mereka menzalimi? La ya. Kemudian, hal innakal hasanat? Hal innakal hasanat? Apa kata dia tadi? Karena sudah takut dia nengok si kitab catatan amal yang luar biasa panjangnya, banyak banyak semuanya amal kejelekan. Bayar, maka dia pun takut. Apa engkau punya amal kebaikan yang lainnya? Ini amal yang jelek semua. Ada enggak yang terlupakan di dalam kitab ini? Allah berkata kepadanya. Ya udah. Udah mungkin udah putus asa ya. Dengan tangan. Lah, ya Rob, enggak ada. Lah, walaupun mengatakan tidak. Ini ka indan hasanat dengan ayat dengan lafaz hasanat. Wah, subhanallah ya. Luar biasa. Allah katakan sesungguhnya di sisi kami engkau memiliki hasanat. Luar biasa. Inna kutaman ikhlas, kutaman tauhid. Ya. Sesungguhnya engkau di sisi kami memiliki keutamaan yang besar. Kebaikan yang besar. Kemudian dikeluarkan. Adanya pita engkau. Satu kartu dengan sijilat sepanjang luar biasa tadi. Dibandingkan. Apa kata? Hamba tadi. Ya Allah. Ya, wah ya Allah. Bagaimana mau dibandingkan di toko dengan sejilat sepanjang ini. Apa kata Allah? Ini kalau itu lah. Sebenarnya engkau sekali-kali tidak akan dizolmi. Akhirnya ditimbang. Nah, di toko tadi bertuliskan. La ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Akhirnya mengalahkan. Oleh karena itu Allah katakan tadi. Innaka indana hasanat. Meskipun satu tadi ucapan. Kalimatul ikhlas la ilaha illallah yang diucapkan dengan penuh kejujuran. Subhanallah ya. Nah, karena itu terdapat utama yang sangat besar bagi orang-orang yang salimah minasyirk dan salimah minasyirk. Semoga Allah SWT menjaga kita, lindung kita, menolong kita untuk terlepas. Nah, selamatkan dari perbuatan kesyirikan apapun dan bagaimanapun bentuknya. Allahumma amin. Nah, alhamdulillah ya. Artinya dengan ini kita menyelesaikan 6 masail yang ke-11 ya. Masail bab ini. Totalitas pembahasan bab 6 al-khaufu minasyirk. Alhamdulillah kita selesaikan dari rimatan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Sehingga di sini tersisa syarah. Syarah bab ini. Nah, syarah dari Syekh Muhammad bin Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nah, masih berapa menit lagi? Oh, masih 14-an ya. 14 menit. Mungkin kita bisa ngambil 15 menit ya, ngambil 10 menitan. Gitu ya. Baiklah, kita baca syarahnya. Nah, syarah penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait bab ini. Nah, setelah kita membaca matan dari kitab Tauhid ini pada bab yang ketiga ya, bab Al-Khawf Musyrik, di sini kita akan masuk kepada syarah. Nah, tapi udah kok ada ini ya, tanda-tanda udah mau dekat Isya. Kita baca sedikit ya. Qala syarih rahimahullah ta'ala bab Al-Khawf Musyrik. Bab na'am, rasa takut dari perbuatan kesyirikan. Asyirku bitauhidil ilahiyati wal ibadati yunafi tauhida kullal munafah wa huwa nau'an syirkun akbaru jali wa syirkun asgharu khafi. Kata beliau, asyirku bitauhidil ilahiyati wal ibadah, tauhid, na'am, dan jenis tauhid kesyirikan yang masuk kepada tauhid ilahiyah wal ibadah, tauhid uluhiyah ya. Nah, syirik yang masuk kepada yang menghancurkan, yang menyisip, nah, kepada tauhid uluhiyah, yunafi tauhid kullu munafa, dia akan menentang, merusak, nah, tauhid dengan sangat rentan. Wahwa nau'an, jenis tauhid ini ada berapa? Ada dua nau'an, syirkun akbaru jali wa syirkun asgharu khafi. Yang pertama syirik akbar, yang syirik akbar yang sangat nampak, ya, perbuatan syirik yang terang, syirik akbar. Nah, dia dikenal seorang muslim, bahkan mungkin taat ibadah, tapi sangat jelas, sangat nampak pada waktu dan kondisi tertentu. Mungkin kalau yang terjadi pada di sebagian tempat, mau diambil ya, kan di tempat kita ini. Nah, padahal di hari-hari besar, hari ayin. Nah, ini pernah terjadi ya. Inilah sebenarnya perkara yang miris. Ini semua menuntut kita. Nah, memotivasi, memacu kita untuk seharusnya benar-benar gigi untuk mempelajari din ini. Pelajari agama yang benar, tauhid ini. Tatkala kita mendapati pada masyarakat kita, mungkin dahulu tatkala kita mendapati ini, kita masih kecil. Ini dianggap mereka perkara yang lumrah, bukan perkara yang mereka manfaatkan, yang mereka pandang untuk meraih kebaikan-kebaikan. Dalam keadaan itu ada perbuatan syirik. Pada saat hari-hari besar, ya, semisal hari Id, mereka menyempatkan ke untuk ziarah ke kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Dan di sana mereka meminta. Ya Allah, oh, yang lebih meminta tadi. Segala kemudahan, rezeki segala macamnya. Ataupun ditolak dari kejelekan dan bahaya kepada umat. Jelas syirik akbaru jari, sangat nampak ya, jelas kesyirikan tadi. Nah, dan mereka sekian kalau melakukan hal tersebut tidak semata ziarah, selain berdoa, maka melakukan perkara-perkara kesyirikan tamani lainnya. Mereka bernazar, menyembelih di sana, membawa sesajen, sembelihan. Alhamdulillah, sangat mengerikan ya. Dan ini tidak sedikit terjadi pada sebagian-sebagian tempat yang ada. Pada saat kita, nah, sempat tinggal di daerah yang lain. Nah, juga katanya ada di daerah tersebut. Kami sisa. Daerah-daerah yang lain, kita dapat info dari ikhwah. Di kabupaten yang lain juga sisa itu. Nah, ini sangat mengerikan ya. Ini terjadi pada masyarakat kita. Syirkun akbaru jali wa syirkun asghar khafi, syirik asghar yang sama ya, arya di antaranya, sebagaimana yang telah kita bahas juga pembahasan ini dalam kitab Syarhu Salasatil Usul. Nah, maka kata beliau di sini, beliau berikan rincian lagi ya, Naam, sempat enggak ya? 10 menit. Nah. Nah, Allah alangnya ini satu ini sunatnya. Nah, lumayan paragrafnya panjang. Nah, mungkin kita cukupkan ya kajian ini. Kalau kita menyelesaikan ini terpotong juga paragrafnya. Intinya, nah kita bersyukur ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyelesaikan matan bab ini dan nah kita telah melewati. Nah, Allah mudahkan bagi kita untuk membaca, menyelesaikan adillah pada bab ini, bab hukum syirik. Kita dimudahkan oleh Allah SWT menyelesaikan masail-masail yang terdapat dalam bab ini. Dalam bab hukum syirik. Alhamdulillah ya, kita juga sudah sempat membaca sedikit syarat. Nah, yang intinya permasalahan syirik kan permasalahan yang besar ya. Permasalahan yang sangat mengerikan, sangat harusnya sesuatu menjadi sesuatu yang paling ditakuti, paling diwaspadai oleh seorang muslim, karena syirik adalah dosa yang terbesar yang dilakukan oleh Bani Adam, karena dia menyangkut hak Allah, sehingga ancamannya, hukumannya juga sangat besar akibatnya ya, tidak ada ampunan, bahkan Allah kekalkan dia dalam neraka dan amalnya menjadi amal yang gugur dan sia-sia. Wallahi a'lam. Sehingga syirik adalah dosa yang sangat mengerikan. Di sini menuntut kita untuk sangat berhati-hati dan sangat dituntut kita untuk benar-benar berupaya dengan gigi mempelajari din ini. Ya, karena bisa jadi terkala kita tidak mengerti, kita pandang itu adalah perkara yang biasa, perkara yang lumrah yang diterima oleh masyarakat. Ada di sana akan mempunyai syirik akbar ataupun syirik asghar pun yang lebih. Sehingga nikmat sekali mengenal agama Islam, nikmat sekali kalau seorang mengenal tauhid, diberikan hidayah taufik untuk menjadi hamba Allah yang muwahhidin bertauhid. Nah, di sini kita mohon kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan istiqomahan kepada kita menjadi hambanya senantiasa ikhlas lakukan segala macam ibadah. Kita mohon kepada Allah SWT agar Allah SWT jadikan amal kita ikhlas, diterima sisinya, agar kita menjadi hambanya yang senantiasa mentauhidkannya, dijauhkan dari perbuatan syirikan hingga akhir hayat kita, hingga kita berjumpa dengannya. Nah, itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan anda mohon maaf. Ana akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.